Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatil kiram, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan mengingat waktu yang pendek pembahasan kajian dari kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah, dengan penjabaran atau syarah Fadilatul Syekh Ar-Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita selesaikan tentang usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah, pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip yang Rasulullah ajarkan, dan itu merupakan prinsip Islam, di mana prinsip apabila seorang semakin memahami, mendalami, menjaga, maka akan semakin kokoh dan kuat keislamannya. Dan barang siapa yang bahkan sampai pada tingkatan mungkin meninggalkan, bisa saja nanti dari prinsip-prinsip tersebut, apakah dia keluar dari daerah Ahlus Sunnah atau sampai keluar dari Islam sehingga batal Islamnya. Dan seseorang tentunya tidak boleh merasa aman walaupun dia menampakkan dalam kehidupannya sebagai seorang yang berislam dalam berpakaian, dalam melaksanakan ibadah, misalnya 5 waktu dia jaga atau hal-hal yang lain. Jangan merasa aman dari batalnya Islam dia karena sesuatu. Jangan pula merasa aman dari tergelincirnya dari daerah Ahlus Sunnah. Fabarakallahu fikum, sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah ismah, adanya penjagaan, perlindungan untuk kita diberikan as-sabat, keteguhan, kekokohan, tetap sampai pada ajal nanti menjemput kita, kita diwafatkan dalam kondisi wafat di atas sunnah. Amin ya mujibas sa'inin. Naam. Akhwatul kiram, barakallahu fikum. Di antara prinsip pokok tersebut yang sudah kita singgung adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang berpegang teguh dengan apa yang dahulu para sahabat mereka berpegang teguh padanya. Kenapa kita harus meniru sahabat? Karena memang mereka barakallahu fikum umat pilihan, sudah teruji, dan Al-Quran pun menganjurkan untuk meniru mereka, mencontoh mereka. Nabi pun berpesan untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Taib, kita lanjut. Qala wa tarkul bid'ah. Di antara prinsip, di samping kita berpegang teguh dalam beragama ini sebagaimana yang dahulu para sahabat berpegang padanya, jadi jangan kemudian masing-masing berinisiatif, saya tak memilih dengan cara fulani, saya tak memilih dalam beragama ini dengan cara gayanya fulan, ini fulan, fulan dan seterusnya, tidak. Tapi dalam beragama hendaknya cara yang kita lakukan, mari kita sama-sama belajar yang menjadi timbangan tolak ukurnya adalah apakah sudah sesuai dengan dahulu yang para sahabat mereka berpegang teguh dalam beragama. Kemudian yang kedua adalah tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Qala dalam subjudul istinabul bid'ah wal hadar minha, menjauhi kebid'ahan. Menjauhi kebid'ahan wal hadar minha, dan seorang berhati-hati darinya. Qala syarih hafizahullah, berkata Syekh Rabi, qala wa kadzalika minal usul, dan demikian pula dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah, dalam hal ini salah satu pemukanya ialah Imam Ahmad rahimahullahu taala, adalah tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Maknanya ialah ijtinabul bid'ah, menjauhi, meninggalkan, menjauhi. Li'annal bid'a fiha al-halaku, karena dalam kebid'ahan itu mengandung kepada kehancuran dan kebinasaan. Jangan dikira bahwa seorang dengan kebid'ahan itu tentram. Di dalam kebid'ahan itu mengandung kebinasaan, kebinasaan dalam agama seseorang. Qala wa hadhihi al-firaqul lati waqa'at fil bid'ah, dan sekian banyak kelompok-kelompok yang jatuh pada kebid'ahan, tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kulluha finnar, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam bahwa semua kelompok-kelompok yang mereka dalam beragama menyelisihi, memilih selain jalan para sahabat, itu diancam bahwa semuanya di neraka. Li'annaha salakat subula syayatin, karena mereka menempuh cara yang ditempuh oleh setan. Qala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti sekian banyak jalan. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena jika kalian lebih memilih jalan yang lain dari jalan yang dicontohkan Nabi, jalan lain yang dicontohkan oleh para sahabat, kalian akan terpecah belah. kalian akan terpecah belah dari jalan yang barakallahu fikum telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Berpegang teguh dengan apa yang dijalani para sahabat dan meninggalkan kebid'ahan, ini dua perkara yang dikatakan oleh ahlul ilmi huma mutalazimani. Jadi kita berpegang dengan ajaran sahabat dan meninggalkan kebid'ahan, dua hal yang mutalaziman. Apa maknanya dua hal yang mutalaziman? Saling memerlukan dan saling membutuhkan. Saling memerlukan dan saling membutuhkan, dan tidak mungkin seorang melepas salah satunya. Misal, saya orang yang cinta kepada Nabi, saya pengikut Nabi, saya cinta sahabat, tidak ada sahabat yang saya cela. Saya juga mengikuti apa yang dijalani sahabat, tapi saya juga gemar menjalani kebid'ahan. Itu tidak mungkin. Paham? Kenapa? Karena kalau seorang betul-betul mengatakan dirinya mengikuti apa yang sahabat jalani, ya enggak mungkin mereka kemudian apa? Juga mengikuti kebid'ahan. Berarti pengakuannya bohong, karena sahabat tidak mengajarkan apa? Kebid'ahan. Para sahabat meninggalkan, Nabi memperingatkan. Nabi memperingatkan kepada kebid'ahan. Atau barakallahu fikum, juga yang dikatakan mutalaziman, barang siapa yang jatuh dalam sekian banyak kehidupannya, baik dalam masalah akidahnya, aqaid, umur aqaidiyah, keyakinan-keyakinannya, kemudian muamalahnya, kemudian ibadahnya, kok jatuh kepada kebid'ahan, pasti dia meninggalkan apa? Ajaran apa? Sahabat. Difahami ya? Dua hal yang mutalaziman, dua hal yang saling terkait, yang tidak bisa terpisah. Bohong kalau seorang mengatakan mengaku mengikuti apa yang Nabi ajarkan, yang sahabat ajarkan, kok kemudian juga gemar menghidupkan kepada apa? Kebid'ahan. Berarti kebohongan yang ada pada dia, pengakuannya itu bohong. Tsumma qala, kemudian muallif atau syarih dalam hal ini Syekh Rabi menyinggung tentang ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena dengan begitu kalian akan cerai-berai. Qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Kemudian Syekh menyebutkan, walaupun tidak langsung kepada menyebutkan qala Rasulullah SAW, tetapi sebuah konteksnya, ini merupakan hadis yang sahih, mungkin bisa dilihat pada catatan kaki atau pada footnote. Tentang hadis ini merupakan hadis yang sahih, yaitu Rasulullah membuat garis yang lurus, membuat garis yang lurus. Waqal, kemudian belum mengatakan hadza siratullah. Hadza siratullah. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, dan penjelasan ini juga alhamdulillah difahami generasi-generasi setelah para sahabat, bahkan sampai hari ini. Ketika Nabi membuat sebuah garis, garis lurus, dibuat garis lurus, kemudian belum membaca hadza siratullah, ini jalannya Allah. Thumma khata an yaminih wa an shimalih, lalu setelah beliau membuat garis lurus tadi, juga membuat garis di kanan dan di kirinya, beberapa garis di kanan dan di kiri. Thumma khata an yaminihi wa an shimalihi khutuutan, jadi beliau juga ada garis. Jadi di samping garis yang lurus tadi, ada garis yang apa? Di kanan dan di kiri. faqala hadhihi subula atau hadhihi subulu ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaihi. Ini sekian banyak jalan. Dipaham ya? Ini jalan lurus. Kan begitu. Berarti Nabi ingin menjelaskan, ini jalan lurus dan hadza ba siratullah. Ini jalan yang seorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa yang mudah, ini jalan kebenaran. Kan demikian. Kemudian beliau membuat garis di kanan dan di kiri. Lalu beliau mengatakan hadhihi subulu, ini sekian garis-garis tadi, ala kulli sabilin, di setiap garis yang di kanan dan di kiri tadi, syaitan yad'u ilai, setan-setan menyeru, melambai, mengajak agar orang menempuh jalan tersebut. Agar orang menempuh jalan tersebut. Qala faman taraka as-sirata al-mustaqim fi aqidatihi wa ibadatihi aw fiqhihi. Kemudian Syekh menjelaskan, maka barang siapa yang meninggalkan jalan yang lurus tadi, barang siapa yang meninggalkan jalan yang lurus tadi, yang mana jalan tersebut mengandung sekian banyak muatan, fi aqidatihi, ternyata kelurusan kebenaran tadi disinggung dalam masalah perihal apa, akidah. Siapa yang meninggalkan jalan lurus dalam hal akidah, berarti dia milih jalan apa? Jalan bengkok. Dia tinggalkan. Saya tidak mau. Saya enggak mau belajar yang Nabi ajarkan tentang masalah akidah. Masalah akidah, barakallahu fikum, tentunya menyinggung sekian banyak akaid. Sekian banyak akaid. Misalnya dalam masalah qada wal qadar, kan begitu ya. Dalam masalah akhirat, dalam masalah jaza, dalam masalah asma'ullah wa sifatih, dalam masalah uluhiyatillah, dalam masalah rububiyatillah, dalam masalah Allah itu khaliq, mudabirul amr, dan seterusnya. Nah, kalau sampai seorang meninggalkan kelurusan kebenaran akidah yang Nabi ajarkan dan menurun kepada sahabat, kok dia tinggalkan? Yang kedua, wa ibadatihi, kelurusan dalam ibadah, kelurusan dalam ibadah yang Nabi ajarkan. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Baik, seperti yang kemarin kita sampaikan, mustaqim meluruskan begitu ya. Ada ibadah yang bengkok? Ada. Tawaf itu kan melengkung ya. Tawaf itu melengkung, bukan lurus. Tapi kelurusan tawaf ya seperti itu, mutari Ka'bah kan begitu ya. Jangan kemudian saklak. Saya ingin ibadah lurus kan begitu ya. Tawaf lurus-lurus ya enggak nyampe-nyampe kan begitu ya. Star dari Hajar Aswad yang ditandai dengan lampu hijau kan melengkung ya. Melengkung. Nah, itu tetap istiqomahnya, lurusnya dalam tawaf terjadi apa? Berputar dalam ibadah, kan begitu ya. Baik. Dalam ibadah, dalam haji, dalam ibadah umrah, dalam sholat, dalam puasa, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, kemudian ibadah-ibadah yang lain yang semua Nabi SAW telah ajarkan, hendaknya jangan ditinggal. Ada istilah alusunah itu kalau sholat ngajari suatu susah. Susah, bahasanya neko-neko, banyak apa bahasanya, banyak aturan-aturannya. Orang mau takbir saja diatur, harus apa istilahnya, setara dengan pundak, setara dengan daun telinga, harus demikian. Wong silakan mau ngangkat tangan, ya bukan demikian. Bukankah kita mendapatkan pesan dari Nabi, sampai Nabi karena pentingnya masalah sholat, beliau melakukan sholat di atas mimbar. Apakah itu kemudian misalnya orang, apa sih perlunya sholat di atas mimbar? Kan begitu ya. Ternyata pentingnya masalah mimbar Di antaranya untuk pengajaran ilmu. Sampai dalam masalah sholat, Nabi pun mengajarkan di atas mimbar supaya yang di belakang yang tidak melihat bagaimana Nabi sholat itu bisa melihatnya. Lalu beliau mengatakan apa? Sallu kama apa? Ra'aitumuni usolli. Jadi gimana kalau sholat melihat Nabi sholat? Lima waktu sholat bagaimana caranya? Di atas mimbar? Bukan ya. Tapi ingin mengajarkan kan begitu ya. Jadi bukan bermakna kita disuruh meniru sholatnya Nabi di atas mimbar, tapi tentang caranya. Nanti ada lagi istilah, loh, kan yang melihat banyak. Jadi ya silakan mau mengangkat tangan sampai ke setara bahu, sejajar dengan daun telinga, atau sampai atas, atau sampai ke belakang, silakan yang melihat banyak. Saya mendapatkan suatu riwayat dari orang yang katanya melihat Nabi dengan cara demikian yang tidak ada sanadnya. Wong yang lihat banyak, yang dari sana melihatnya begini, yang dari sana melihatnya begini. Berarti penyampaiannya keliru. Wong yang dilihat satu kok sampai kemudian banyak kan begitu ya? Yang dilihat kan satu, ya. Bagaimana satu yang dilihat kemudian yang melihat berbeda-beda? Berarti salah melihat. Kan begitu ya? Dan tidak mungkin seperti itu kita nisbahkan. Oh, berarti sahabat salah melihat. Tidak. Adapun dalam perkara bahwa diriwayatkan pada riwayat, kadang beliau mengangkat dalam takbir, itu setara dengan pundak. Kadang setara dengan daun telinga, itu namanya apa? Ikhtilaf tanawu. Kadang Nabi meragam, dan itu bukan perselisihan yang diperdebatkan mana yang benar, mana yang salah. Karena boleh. Meragam boleh dalam istilah apa? Ikhtilaf tanawu. Sah sholatnya. Baik. Dalam ibadah. Jadi bukan bermakna kita itu ingin memperpayah, mempersulit. Tidak. Tetapi apa? Kita ingin mendekatkan dengan cara yang Nabi lakukan. Karena beliau berpesan kepada sahabat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kan demikian. Wah, ada lagi itu kalau sholat pas sujud kayak orang tiarap. Gimana tiarap? Jadi pingin menjauhkan lambung dari kaki sampai seperti tiarap. Itu juga tidak benar. Ya. Itu juga tidak benar. Ada lagi cerita yang mengatakan itu salafi ahlu sunnah kalau sholat itu sukanya nginjak-nginjak kaki sebelahnya. Ya padahal tidak sih. Karena apa? Hanya merapatkan mungkin sedikit apa? Sedikit tertekan. Bahasanya saya sholat ya, di masjidnya Ahlus Sunnah diinjak-injak kaki saya. Masa sampai seperti itunya kan begitu ya. Nah, fabarakallahu fikum, padahal Nabi mengajarkan untuk merapatkan shaf, meluruskan dan merapatkan shaf. Kan demikian. Sampai-sampai barakallahu fikum ada sebagian ya, ya orang-orang yang memang tidak bisa memahami tentang perihal suatu tata cara ibadah yang dikatakan tauqifi. La tada furujat li syayatin. Jangan kamu biarkan celah-celah yang setan nanti akan menerjang, menerobos, kan begitu. Bagaimana caranya? Ya rapatkan. Kata sebagian dengan akalnya, setan enggak usah payah-payah nerjang antara sop sampai apa bahasanya ya? Nyelempet-nyelempet. Wong antara kaki aja longgar, kan begitu ya? Paham? Antara kaki kan longgar. Kenapa enggak di situ? Iya. Nah, itu kan akalnya seseorang. Akalnya seseorang. Fa barakallahu fikum. Wong antara kaki dia aja longgar, kenapa Nabi mengingatkan jangan membuka celah bagi setan untuk kemudian bisa nyusup di tengah-tengah kalian ketika sholat. Maka rapatkanlah kan begitu. Nah, orang kan mengatakan, bukankah setan lebih pintar nanti akan masuk ke celah kaki tadi? Bukan demikian. Itulah tauqifiyah. Itulah sebuah perkara yang dikatakan tauqifiyah, yaitu tentang tata cara bagaimana bahwa sholat maghrib misalnya 3 rakaat, demikian gerakan-gerakannya. Hal yang dikatakan tauqifi, sebuah aturan yang memang demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaturnya. Adapun kemudian kita mendapatkan sekian banyak hikmah kenapa dan kenapa, itu semakin memperkuat dan semakin membuat seorang apa? Nyaman dalam beribadah, kan begitu. Semakin meyakinkan, semakin mendorong, semakin termotivasi. Bukan judulnya Kalau kamu belum tahu tentang hikmah kenapa kalau sholat itu tangan kanan di atas tangan kiri, diletakkan misalnya di atas dada, kenapa kalau rukuk seperti itu, kalau belum tahu jangan sholat dulu. Ya subhanallah, mungkin banyak dari kita yang belum tahu. Apakah kita harus nunggu dulu? Ya, nunggu sampai nanti faham. Ya, usia kita berlanjut sampai puluhan tahun berlalu, mungkin kita tidak akan mengerjakan sholat karena belum sempurna dalam pengetahuan tentang gerakan-gerakan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, qala fi aqidatihi wa ibadatihi wa fiqhihi. Walaupun ibadah masuk dalam perkara fikih, tetapi fikih lebih umum, kan begitu ya? Lebih umum. Fikih seseorang, barakallahu fikum, hendaknya jangan meninggalkan dari fikih yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Au ma syakala dzalik, atau yang semisal itu ya, dalam masalah akhlak. Dalam masalah apa? Akhlak, dalam perkara muamalah. Bahkan sebagian mengatakan apa? Ad-din kulluhu akhlak. Agama itu mayoritasnya keseluruhannya akhlak. Jadi kalau ada, misalnya kita ibadahnya kalau kita hitung-hitung sholat kita, sedekah kita, tapi akhlaknya jauh, akhlaknya rusak, didapatkan orang yang akhlaknya mulia, maka agama dia lebih baik ketimbang kita. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan Aisyah, kana khuluquhu apa? Al-Qur'an. Akhlak beliau itu Qur'an. Jadi hendaknya seorang jangan kemudian, wah saya alhamdulillah dalam masalah ibadah tidak menyimpang, dalam masalah akidah tidak menyimpang, dalam masalah fikih tidak menyimpang, tapi ya mohon maaf masalah akhlak ya beginilah wujud rupa pribadi saya seperti ini ya. Jangan kaget kalau saya itu kasar, jangan kaget kalau saya itu jelek dalam budi pekertinya. Tapi kan saya mumpuni dalam masalah ibadah, saya mumpuni dalam masalah fikih, saya mumpuni dalam masalah akidah, juga tidak betul, juga tidak benar. Nah, karena itu barakallahu fikum, sekian banyak orang-orang yang dikatakan menyandang ilmu tetapi apa, menjauhkan orang dari agama. Menjauhkan orang daripada agama. Ya, mungkin dia dalam masalah ibadahnya ingin melakukan tata cara yang barakallahu fikum menurutnya itulah yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang tata cara ibadah. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Juga dalam perkara muamalah, muamalah cukup banyak ya. Dalam masalah jual beli, dalam masalah pinjam meminjam, hutang piutang, bertetangga dan seterusnya, jangan keluar dari hadza siratullah. Ini jalan Allah. Karena sesungguhnya dalam Islam itu sudah lengkap. Makanya tidak ada istilah. Ini masalah istilah yang dikatakan manhajnya orang yang gaduh-gaduh. Oh, kalau dalam masalah akhlak itu yang pantas untuk kita tiru jamaah tabligh, bagaimana kalau makan mereka senampan bareng-bareng, padahal judulnya senampan bareng-bareng itu biar tidak kelihatan siapa yang banyak makannya, kan begitu ya? Nah, iya. Coba kalau satu-satu, oh berarti dikenal makannya banyak banget, kan begitu, kayak rakus begitu. Kemudian katanya santunya kalau ngomong bicara, padahal tidak juga. Barakallahu fikum, ahlus sunnah walhamdulillah kaya. Hanya saja kita kurang dalam mempelajari. Demikian pula mungkin kadang kita jarang menemui. Barakallahu fikum bukan bermakna dan berarti bahwa tidak ada dari ahlus sunnah yang masya Allah tentang masalah akidahnya, akhlaknya. Cukup banyak para ulama yang seandainya kita ceritakan itu luar biasa. Luar biasa tentang kepribadiannya. Jadi itu juga perihal yang berkaitan untuk seorang tidak meninggalkan. Faman taraka as-sirata al-mustaqima fi aqidatihi wa ibadatihi aw fiqhi aw ma syakala dhalik salaka tariqan min hadhihi at-turuqi allati ala kulli wahidin minha syaitan yad'u ilaihi. Maka barang siapa yang meninggalkan jalan yang lurus tadi dalam akidah dia, dalam ibadah dia, dalam fikih dia, dalam muamalah dia, maka dia telah menempuh satu jalan yang jalan tersebut syaitan akan mengajak dan menyuruhnya. Mungkin dihiasi dengan kebaikan. Mungkin dihiasi dengan kebaikan oleh syaitan tadi. Misalnya sesuatu yang haram dihias-hiasi, indah, dipoles, dibuat samar sehingga seolah-olah itu perkara halal atau sebaliknya. Naam. Dan dalam perkara muamalah barakallahu fikum, maka di sana ada istilah mungkin apa ya? SOP ya. Bagaimana seorang dalam suatu kegiatan itu ada panduannya, ada acuannya, ada bimbingannya. Tidak kemudian seorang hanya berdali kepada satu hal. Idza da'aka akhok, kalau seorang barakallahu fikum ada saudaranya yang mengundang dalam sebuah acara, misalnya apakah walimatul urs ataukah makanan mungkin undangan berbuka puasa atau yang lainnya, qala falyujibhu, hendaknya apa, dia penuhi. Yang namanya barakallahu fikum undangan dalam walimah, undangan untuk apa? Makan ya, betul kan? Makan kan? Iya. Baik. Ini namanya walimatul urus, itu kan sahibul hajah, yang punya hajat itu kan mengundang untuk merayakan pesta untuk diundang makan. Allah musta'an, mungkin pada sebagian, wah ini pas ini, saya kabar-kabar dengar luar biasa ya, jamuannya menyembelih ini, menyembelih itu. Acaranya kok habis zuhur, tak siapkan, gak usah sarapan, gak usah makan apa-apa, nanti disitulah. Dibuat seperti bukit kalau ngambil apa porsinya. Kok subhanallah di sana juga ada istilahnya apa, makanan yang lain, ada bakso, ada siomay, semua dibawa kayak tahu kalau di rumah makan Padang itu ya. Ya, nyuguhkan mau di sekian tumpuk dibawa semua. Ini mau kemana, mau dijual atau mau ditawarkan? Ya, subhanallah. Ya bukan cerita ya, tapi ada kejadian sampai seperti itu. Ada kejadian seperti itu. Apa? Banyak. Allah musta'an. Lah, kita kan diundang ya. Betul, sahibul hajah silakan. Tapi yang namanya undangan seperti itu, apakah kemudian kita membuka dalam artian balas dendam di situ? Ya tidak, kan begitu ya. Ya sepantasnya menghormati, banyak juga di belakangnya akan makan, kan begitu ya. Nah, ada istilah nanti kalau salafi yang datang sudah ngamplopi, ngabis-habiskan makanan, kan begitu ya. Allah musta'an. Belum nanti kalau diundang diharapkan bapak ibu yang hadir. Datang kok ternyata ekornya banyak. Rombongan di bawah 7. Sedang yang punya rumah kan enggak mikir. Undangan disebar 500, yang datang 2000. Iya. Loh kok bisa? Karena 500 kali berapa kalau 2000? Kali 4 ya. Bapak ibu, 2 anak. Iya. Itu kan sudah berapa? 2000 sendiri ya. Bapak ibu plus 7 anak. Berapa jadinya? 9 kali 500. Enggak tahu ya. Allah musta'an. Ya, kan sudah mendekati berapa? 4.500 masyaallah. Kalau sudah begitu kan bingung ya, yang punya rumah kan gitu. Allah musta'an. Jadi dalam masalah memakamkan ya, memakamkan, apakah kita kemudian dalam masalah pemakaman bagaimana caranya? Dalam masalah acara-acara yang lain kepantasan, pantasnya kita misalnya membuat acara mungkin dulu ya, karena kita masih pada keterbatasan, acara walimah para tamu-tamu dibawa ke masjid, kemudian karpet ya, tidak ada, terus digelari plastik, kemudian ditaruh nampan, tamu-tamu yang hadir baik dari mempelai misalnya putra-putri yang ingin hadir silakan makan, itu sunnah kok kan gitu. Ini walimahnya begini kan begitu ya. Nah, kan kita disoroti kadang-kadang ya, disoroti. Fa barakallahu fikum, jadi hal-hal seperti ini suatu muamalah. Muamalah yang pada prinsipnya itu ada hal-hal yang mengandung kepada aturan dan estetika. Bukan kemudian seorang semaunya, pokoknya ya terserah. Yang penting saya membuka dan mengundang, dan hajat itu saya jamin semuanya. Tetapi hendaknya seorang betul-betul dalam bab ini untuk mempelajari lebih jauh bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, supaya kita tidak dibiji. Oh begitu ya, Salafi Ahlussunnah itu kalau membuat acara-acara, kan begitu ya. Kita kembali. Tsumma qala falhadar alhadar minal bid'ah, hati-hatilah dari perkara kebid'ahan, wadhalalat dan kesesatan. Waqad hadhara minha Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan Nabi telah memperingatkan, man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa yang mengada-adakan, membuat perkara baru dalam urusan kami, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang perkara tersebut bukanlah bagian daripada apa yang kami ajarkan, maka raddun ay mardudun, tertolak. Sebelum kita melanjutkan, kembali kepada tadi yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa beliau membuat suatu permisalan, yaitu garis, dan membaca ayat apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kemudian di sebelah kanan kirinya beliau membuat garis-garis. Tamthil, yang dikatakan tamthil bi syai' al-ma'nawi bil hissi. Bagaimana beliau ingin menyampaikan, ikutilah ajaranku, jangan meninggalkan apa yang aku ajarkan. Kan begitu ya. Lalu beliau membuat garis supaya mudah dipahami. Ini yang lurus jalannya, garis lurus ini. Sudah jelas, ini ada garis yang di kanan kiri yang banyak. Tidaklah setiap garis yang di kanan dan kiri tadi, kecuali setan mengajak, menyeru supaya kalian ikut. Berarti kalian meninggalkan jalan yang apa? Lurus tadi. Kan demikian. Ini sebuah pengibaratan yang dikatakan sebuah permisalan. Sesuatu dikatakan maknawi kepada sesuatu yang hissi. Supaya apa? Supaya mudah difahami. Aradan Nabi SAW bihada tamthil hissi an yuqarriba hadal amr maknawi. Jadi dengan permisalan yang Nabi sebut dalam garis tadi, ini kan hissi, dilihat oleh mata, difahami oleh siapapun. Ini lurus, ini bengkok-bengkok. Yang bengkok setan menyeru, yang lurus jalannya Allah, kan begitu. Secara hissi difahami, supaya maknawinya tadi dalam akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah fikih, dalam masalah muamalah, itu hendaknya terus kalian meniti jalan yang lurus, jangan mengikuti seruan-seruan yang lain. Walaupun nampaknya bagus, walaupun nampaknya lebih menarik, walaupun nampaknya mungkin lebih menguntungkan, tapi ikuti jalan yang lurus. Ikuti apa? Jalan yang lurus. Ketika jalan-jalan yang di sebelah kanan kiri tadi menyeru, dan setiap jalan tadi yang menyeru adalah apa? Syaitan. Qala wa haddara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan. Kemudian Nabi memperingatkan tentang masalah perkara jauh-jauh hari, masalah kebid'ahan. Qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Qala wa haddara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min ahli al-bid'ah. Kalau tadi beliau memperingatkan tentang kebid'ahan, difahami ya, memperingatkan tentang perkara yang diada-adakan dalam agama yang Nabi tidak ajarkan, berarti kan prakteknya, perbuatannya ya, Nabi ingatkan hati-hati dari membuat perkara baru yang tidak ada urusannya dengan apa yang aku ajarkan. Maka barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam masalah akidahnya, seperti siapa? Seperti akidahnya Jahmiyah, seperti akidahnya Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, kan begitu ya? Mu'tazilah dan yang lainnya, atau dalam ibadah mengada-ada dalam ibadah, sholat diada-adakan lagi, zikir diada-adakan lagi, qiraatul Quran diada-adakan, yang seolah-olah indah menurutnya, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Nabi memperingatkan tentang min ahlil bid'ah. Nabi peringatkan dengan pelakunya. Nabi peringatkan tentang pelakunya. Qala wa haddara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min ahlil bid'ah alaihi salatu wasalam tala qaulallahi tabaraka wa ta'ala. Kalau tadi peringatannya kepada apa? Perbuatannya. Jangan membuat perkara-perkara baru dalam agama ini. Karena setiap perkara baru itu muhdats. Dan setiap yang muhdats itu kebid'ahan. Dan setiap kebid'ahan itu menyesatkan, menghancurkan, membinasakan. Dan setiap kebinasaan adalah tempatnya apa? Di neraka. Sekarang kita lihat Nabi memperingatkan tentang pelakunya, di antaranya. Qala tabaraka wa ta'ala atau tala qaulallahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau membaca tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala huwalladhi anzala alaikal kitab. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepadamu Alkitab. Minhu ayatun muhkamat. Dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang dikatakan muhkam. Istilah muhkam, barakallahu fikum, ialah ayat yang jelas, yang tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan-kemungkinan tentang takwil atau tafsirnya. Minhu ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam. Yang tidak ada ihtimal, yang tidak ada kemungkinan. Jadi terang, jelas, tegas, dapat dipahami dengan mudah. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Allah itu Esa. Jelas. Wa ilahukum ilahun wahid. Sesembahan kalian itu hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Muhkam, jelas, kan begitu ya. Paham? Jadi tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Naam. Jelas. Semua akan mengakui tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjuluki bahwa ayat yang muhkam tadi, Hunna ummul kitab. Hunna ummul kitab. Jadi ayat yang tegas, ayat yang terang, ayat yang tidak mengandung ihtimal kepada ihtimal-ihtimal yang lain, dapat dipahami dengan mudah, itu dikatakan sebagai ayat yang muhkamat. Kemudian hunna umul kitab, yang itu menjadi induk kitab. Itu menjadi apa? Induk kitab. Artinya apa? Mayoritasnya muhkam. Hunna umul kitab. Garis besarnya itu menjadi umul kitab. Ayat yang muhkam. Hunna kembali kepada muhkamat. Itu menjadi apa? Induk kitab. Paham? Ayat yang muhkam. Dari situ bisa dipahami bahwa ayat muhkam lebih banyak daripada ayat yang apa? Mutasyabih. Paham? Ayat yang mutasyabih itu sedikit. yang muhkam, yang jelas itu banyak, lebih banyak. Karena dikatakan hunna. Hunna, ayat yang muhkam tadi sebagai umul kitab, induknya kitab. Kemudian wa ukhra mutasyabih, dan yang lainnya mutasyabih. Ada yang mutasyabih. Ada yang mutasyabih. Yaitu yang mengandung beberapa pengertian. Mutasyabih, mengandung beberapa pengertian. Atau ayat difahaminya itu setelah diselidiki, dicermati, difahami dari sisi bahasa dan seterusnya. Itu dikatakan apa? Mutasyabih. Adapun yang muhkam, yang mudah, yang jelas, yang terang. Kemudian fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Perhatikan, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, adapun orang-orang yang pada hatinya itu ada zaygh. Orang-orang yang dalam hatinya itu condong kepada kesesatan. Orang-orang yang memang pada hatinya itu ada kecondongan kepada kesesatan. Kita kenal bahwa hidayah itu biadillah. Hidayah itu apa? Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati urusannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang bolak-balikkan. Ada orang-orang yang mereka itu kecondongannya kepada kesesatan. Qala fa'ammal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Orang-orang yang pada hatinya itu ada kecondongan kepada kesesatan, maka mereka fayattabi'una ma tashabaha min. Mereka mengikuti. Justru mengikuti, nyari-nyari, gemarnya, senangnya, yang dibahas, yang diteliti, justru ayat-ayat yang mutasyabih. Untuk apa? Ibtigha'a al-fitnah. Dia ingin dengan cara seperti itu menimbulkan fitnah. Disebarkan syubhat-syubhat, disebarkan pengaruh-pengaruh, kesamaran, ketidakjelasan, dikaburkan agama ini. Begitu. Coba kalau disuruh barakallahu fikum membahas, menjelaskan ayat-ayat yang muhkam, katanya itu gampang, itu bisa dipelajari, anak-anak kecil aja mudah, itu muatnya terlalu ringan bagi saya. Saya itu suka dan tipenya kalau membahas sesuatu yang sulit, yang pelik, yang membuat polemik, orang bingung, saya juga bingung. Iya. Orang bingung, saya juga bingung. Itu yang saya senangi. Tapi kalau yang mudah, Allah itu Esa, Allah itu yang disembah, Allah itu satu, yang menciptakan, itu mudah. Dari kecil kita sudah diajari. Ya subhanallah. Justru malah yang tadi, yang macam-macam tadi, kan begitu ya. Paham? Kalau yang pertama, maksud dan tujuannya, Allah peringatkan orang-orang yang pada hatinya itu ada kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha min. Sukanya tadi nyari-nyari ayat yang bentuknya apa? Mutasyabih. Apa fungsinya? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Karena memang tujuan dia untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil. Senang mungkin disandarkan kepadanya sebagai orang yang ahli tafsir. Contohnya ya kayak MTA. Ditanya tentang sumber tafsirnya dari mana, enggak usah tanya. Kamu mau apa lagi? Mana? Apa lagi? Mana lagi? Ada pertanyaan? Mana lagi? Kan begitu ya. Barakallahu fikum. Padahal satu ayat kadang kita ditanya itu tetap membutuhkan bagaimana tafsir para ulama, kan begitu. Ini nantang orang. Mohon Pak Ustaz, tentang ayat ini bagaimana? Oh, ini begini-begini. Ada lagi yang mau tanya? Kan begitu. Jadi bergaya seolah-olah semua yang ada pada Quran itu silahkan mau tanya apa saja, saya bisa mentafsirkan. Nah, kita kembali. ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan terhadap ayat-ayat yang dikatakan mutasyabih, tidaklah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala rinciannya. Baik. Di sini barakallahu fikum qasamallahu taala ayatih. Allah Azza wa Jalla membagi tentang ayatnya, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada yang muhkam wa mutasyabih. Baik, thumma qala rahimahullah atau thumma qala hafidhahullah lamma tala hadil ayah qal. Kemudian Nabi setelah membaca ayat tadi beliau berkata, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu. Kalau kamu melihat tipe, gaya, cara, sifat, kegemaran, kesenangan orang-orang yang mereka itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, fa ulaika alladzina samallahu, itulah orang-orang yang telah Allah namai dalam ayat tersebut. Qala fahdharuhum, hati-hatilah. Hati-hatilah. Itulah orang-orang yang Allah namai, yaitu orang-orang yang alladzina fi qulubihim zaighun. Berarti kan pelakunya ini. Nabi memperingatkan tentang para pelakunya, yaitu para pelaku kebid'ahan. Wallahu bayyana anna man fi qulubihim zaighun. Allah menjelaskan bahwa pada orang yang dalam kalbunya itu ada kecondongan kepada kesesatan, yataqassaduna alfitan, mereka bermaksud dan pertujuan dengannya untuk memunculkan fitnah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Qala fala tajid mubtadi'an, tidaklah kamu jumpai seorang tokoh kebid'ahan, illa wa huwa yatatabba'u almutasyabihati min kalamillah ta'ala au min kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang ahli kebid'ahan, tidaklah seorang yang menyebarkan kebid'ahan kecuali dia mengikuti mutasyabih, hal-hal yang samar, perkara-perkara yang samar, perkara yang membingungkan, perkara yang membuat kabur, perkara yang membuat tidak jelas dari kalamullah maupun kalam Rasul alaihi salatu wassalam, au min kalamil ulama Islam, atau pendapat-pendapat para ulama Islam. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Dinukil Ibnu Qayyim, dinukil misalnya ucapannya Syafi'i dan yang lainnya. Qala liyudhillan nasa fi dhalika, supaya dengan cara itu mereka menyesatkan manusia. Bimithli hadihi syubhat, dengan syubhat-syubhat yang tadi dia pelajari, allati ia tattabi'uha, yang dia ikuti. Wahada amrun waqi'un fil qadim wal hadith, dan ini sesuatu yang nyata terjadi baik di masa dahulu maupun di masa sekarang. Fala taro munharifan an manhaji ahli sunnah wal jamaah, tidaklah kamu dapati, kamu jumpai seorang yang menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, illa wa huwa yattabi'u hadhihi syubhat, kecuali dia mengikuti syubhat tadi. Liyaqdhifa fi qulubin nas al fitana, untuk meletakkan, untuk meletakkan pada kalbu-kalbu manusia itu fitnah. Ma'al asaf asyadid, dengan perkara yang sangat disayangkan. Kita kembali barakallahu fikum. Pertama, bahwa kita punya dua perihal yang perlu kita bedakan. Nabi pertama mengingatkan masalah apa? Perbuatan-perbuatan yang mengandung kepada apa? Mukhalafah asyariyah, yang diistilahkan kepada hal yang muhdats atau kebid'ahan, diperingatkan untuk tidak dilakukan, jauhi, maka dikatakan tarkul bid'ah. Namun juga bukan hanya kebid'ahannya, tapi juga pelakunya. Disitulah tidak mungkin yang namanya seorang ahlu sunnah wal jamaah yang dikatakan dia punya keteguhan, kekokohan dalam manhajnya, kok gandeng-gandengan dengan tokoh-tokoh apa? Kebid'ahan. Zamannya kan zaman bareng-bareng. Zamannya zaman untuk konsolidasi. Zamannya zaman ukhuwah. Zamannya zaman bukan perpecahan. Zamannya terus begitu. Tadi. Makanya dikatakan bisa jadi manhajnya gaduh-gaduh. Ya kalau gaduh-gaduh betulan enak ya. Tapi kalau gaduh-gaduh dalam masalah manhaj kan demikian. Itu yang pertama. Yang kedua. Sebagian mengatakan bahwa yang diperingatkan oleh Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin minnar, yang diperingatkan, diancam, tawa'adahan Nabi ke neraka, itu perbuatannya. Adapun orangnya tidak. Loh kok bisa begitu? Iya. Dan ini dinyatakan oleh orang-orang yang mereka juga tadi ingin membuat kekacauan. Kalian kalau belajar masalah barakallahu fikum hadis-hadis Nabi, kalian akan ketahui bahwa Nabi memperingatkan tentang perbuatannya, tidak memperingatkan kepada pelakunya. Ya subhanallah. Kata Syekh Rabi ketika ditanyakan seperti madamul bid'ah idzan, kalau begitu apa celaan bid'ah itu disuruh menjauhi kalau bukan pelakunya juga membahayakan, kan begitu ya? Betul tidak? Kalau seandainya bid'ah itu diperingatkan oleh Nabi, kok tidak berbahaya bagi pelakunya, dan kita juga disuruh menjauhi para pelaku kebid'ahan, terus kalau begitu celaan terhadap kebid'ahan tadi fungsinya apa? Kan tidak berfungsi. Baik. Oh katanya yang masuk neraka itu perbuatannya. Kebid'ahan itu nanti yang masuk neraka perbuatannya, orangnya tidak. Aneh lagi kan begitu ya. Allah musta'an. Jadi hati-hati dalam memahami suatu, yaitu seolah-olah itu suatu pemahaman atas tadi. Senang dianggap orang yang masya Allah menggeluti, menekuni. Baik. Dan ayat ini dikatakan oleh para ulama, penegasannya itu kepada khawarij. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini lebih menegaskan kepada perilaku yang dilakukan oleh khawarij. Baik. Di antaranya ialah bahwa orang-orang khawarij mereka mentakwil, suka kepada perkara-perkara yang di situ mengandung kepada at-takwil. Dicontohkan munculnya Khawarij, mereka mengkafirkan baik kepada Ali maupun Muawiyah. Khuruj alal hukam, mereka memberontak karena dalam konflik yang dikatakan pada kisah Siffin barakallahu fikum radhiyallahu anhum ajma'in, itu diutuslah utusan dari pihak Ali, diutus Abu Musa al-Asy'ari, kemudian dari pihak Muawiyah Amr bin As. Nah kata mereka mengatakan inil hukmu illa lillah. Yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Betul. Yang menetapkan hukum bahwa sholat 5 waktu dalam sehari 17 rakaat. Ada hal-hal yang fardu. Ibadah haji, al-hajju, ashhurun ma'lumat. Haji bulannya itu ditetapkan. Apa bulan haji itu? Al-Hajj, Ashur, bulan-bulan yang ditentukan. Apa bulan haji? Dzulhijjah. Terus Muharram, Safar. Hah? Dzulhijjah penuh. Apa bulan haji? Dari mulai apa? Syawal. Ya, yeah. Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Nah, dikatakan al-hajju asyurun ma'lumat. Karena itu pemerintah Saudi kalau sudah pertengahan apa Syawal itu mulai membersihkan. Jangan sampai ada orang-orang yang menyengaja untuk tinggal meninggalkan diri untuk nyambung sampai kepada bulan apa? Haji, pembersihan. Yang enggak punya izin, yang enggak punya bisa dicekal gitu. Dulu sebagian ada istilah kita mau ibadah haji tarhil. Jadi enggak punya paspor, apa enggak punya izin tinggal, berangkat nih dari Yaman, pengennya dicekal nanti, ditangkap. Katanya kalau pemerintah Saudi yang menangkap itu penjaranya enak, katanya ya. Saya juga enggak tahu, alhamdulillah saya belum pernah dipenjara di sana. Berangkat haji supaya apa? Nanti istilahnya ditarhil, dideportasi itu kan nanti kan tiket pesawat pulang itu kan dibiayai oleh pemerintah. Begitu ya, katanya begitu. Nanti bisa, pokoknya selama haji kita sembunyi-sembunyi. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh ya. Ibadah mulia itu hendaknya dijalani dengan cara yang benar pula. Contoh saja kemarin, kayak umroh. Umroh untuk tawaf ya, di tawaf di lantai dasar, itu khusus bagi mu'tamirin. Kita pun harus mendaftar melalui online. Ya, jika tidak mungkin dari pihak mutawif mendaftarkan. Jadi yang pakai pakaian umroh, ya dengan dua helai kain, itu yang boleh tawaf di dasar. Ya. Mohon maaf misalnya Ka'bahnya di lantai dasar, kan lebih cepat ya putarannya. Nah, barang siapa yang sudah menyelesaikan umrohnya, mau tawaf lagi di lantai atas kan begitu. Nah, sebagian tidak. Ya kita sembunyi-sembunyi aja, rambut kita potong sedikit, ya, jangan dibersihkan. Nanti kita tawaf di situ, berarti kita apa? Bohong-bohongan kan begitu ya. Bohong-bohongan. Nah, juga tidak demikian. Ada pula yang barakallahu fikum hendaknya menggunakan surat rekomendasi. Kita mengajukan ada surat rekomendasi dari Kementerian Haji dan Umroh. Bahkan sebagian asatidz kemarin cerita ada sebagian penuntut ilmu yang menyengaja saat tawaf yang dia sudah tawaf umroh tadi tertangkap, kena denda. Dalam aturan yang resmi itu kalau sampai penduduk asli yang melakukan itu 10.000 rial, murah ya, 10.000. Punya uang berapa? Kasih 100 kan masih kembali 90 ya. Iya. Ya enggak ya, 10.000 rial ya. Bisa ngitung 10.000 rial. Ya, enggak usah dihitung ya. Baik. Itu denda ya, dendanya. Nah, kadang sebagian enggak apa-apa, apa istilahnya? Bohong-bohongan aja, yang penting tidak boleh seperti itu. Nah. Apalagi tadi ibadah-ibadah berikutnya. Baik. Kemudian inil hukmu illa lillah. Kata mereka orang-orang Khawarij, ketika Ali Muawiyah mengutus dua sahabat supaya menyelesaikan konflik tadi, kata mereka berarti mereka keluar daripada Al-Qur'an karena Allah mengatakan inil hukmu illa lillah, yang menetapkan hukum itu Allah bukan manusia. Sampai di sini dipahami? Betul yang mereka katakan? Salah. Nah. Kemudian ternyata Ibn Abbas ya dengan syubhat tersebut Ibn Abbas menyatakan, "Mada ta'maluna fi qoulihi ta'ala?" Terus bagaimana kalian mempraktekkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ialah ketika terjadi konflik masalah rumah tangga, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Allah sebutkan kalau ada konflik rumah tangga, suami istri terjadi sesuatu tidak bisa dipertahankan, maka cobalah upayakan dari pihak perempuan mencari utusan ya, mungkin bapaknya, ibunya, atau saudaranya, dari pihak laki pun begitu, untuk mencoba merembuk ada apa gitu. Ini gara-gara masa makanan basi masih tetap suruh makan, nggak boleh mubazir. Ada kejadian firok, cerai gara-gara apa? Yang satu kuku namanya makanan walaupun basi tetap dimakan karena masih makanan. Iya, jangan sampai menyanyiakan gara-gara makanan basi cerai. Ya subhanallah. Akalnya laki-laki di mana suami apa istrinya disuruh makan masakan yang basi. Jadi tolong ini kita sunnah, enggak boleh menyanyiakan. Wala tubadzir tadbira innal mubadzirin kana ikhwana syayatin. Ya syaitannya kamu kan begitu ya. Iya. Betul, setan mengajarkan tabdzir. Kan begitu. Masa makanannya ngebasi? Dikasih misalnya, afwan, misalnya ada pondok pesantren, dikirim makanan-makanan yang bagus. Ini disimpan dulu, yang kemarin masih banyak. Loh, yang kemarin kan sudah berubah rasa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita kan mondok harus prihatin. Prihatin suruh makan makanan seperti itu. Allah musta'an. Hati-hati. Nah, muncul seperti itu. Makanya para ulama mengatakan dalam masalah urusan, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, mungkin yang bagi syabab, anak-anak. Istilahnya, Allah sampai perintahkan kalau terjadi sesuatu dalam masalah rumah tangga, dilanggengkan supaya terus, agar sang suami, sang istri bermakna halal dalam berhubungan, kan begitu ya, tidak haram. Maka diutus utusan laki dan perempuan dalam rangka untuk terus melanggengkan, kan begitu, dalam urusan, dalam hal yang dikatakan apa, ibaratnya masalah apa, masalah berhubungan, di adanya utusan, kan begitu. Kemudian ayat yang lain, ayat yang lain, wa madza taqul yahkum biha dawa adlin minkum, yaitu pada sebuah ayat pada Al-Maidah, pada Al-Maidah ayat yang ke-95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang asaid, binatang buruan, dalam kondisi kalian sedang apa? Berihram, sedang memakai pakaian ihram. Kan min ma'dzurat, di antara larangan kalau orang sudah pakai pakaian ihram, dua helai kain yang dia pakai, hati-hati dari berburu. Kan di sana banyak ya, tidak boleh memotong ranting dahan, kan begitu. Ini nanti ada apa? Ada dendanya. Wa man qatala minkum muta'ammidan, siapa yang menyengaja membunuh, barang siapa yang membunuh buruan dengan sengaja, fajaza'u, maka balasannya mithlu ma qatala minan na'am, maka balasannya barakallahu fikum ialah mengganti sesuai setara dengan hewan yang dia bunuh. Na'am itu kan meliputi ya kambing, ya lembu, ya unta, hewan ternak, kan begitu. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala disuruh memilih. Yahkum biha dawa adlin minkum. Kalau ada orang membunuh merpati, dikiaskan kemana, kan begitu ya? Suruh orang-orang yang punya keilmuan memutuskan, kamu sudah membunuh merpati, maka diahnya dengan apa, kan begitu? Dengan apa? Unta, sapi, kambing, ayam, yang serupa apa kalau merpati? Ayam ya. Hah? Apa yang serupa? Bebek, mentok. Apa? Enggak tahu. Dengan apa diserupakan? Hah? Enggak tahu. Dengan kambing. Dengan kambing. Jadi seandainya orang membunuh merpati, maka diahnya dengan apa? Kambing. Nah, ini yang memutuskan dawa adlin minkum. Oh enggak, menurut saya kalau merpati sih cocoknya dengan unta. Nah, ini barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama tafsir. Oh, yang murah aja lah, pakai apa? Ayam aja kan persis, kan begitu. Enggak boleh. Nah, terus siapa yang maju di sini? Kalau mengatakan innal hukmu illa lillah, kata mereka, wah ini berarti menetapkan hukum kepada manusia, bukan kepada Allah. Itu kan syubhatnya Khawarij, ya? Faham? Khawarij mengatakan bahwa kami tidak ingin berhukum kecuali hukum Allah. Sementara Ali, Muawiyah kemudian memutuskan adanya dua orang. Apa perlunya Abu Musa? Apa perlunya Amr bin As? Allah sudah mengatakan, inil hukmu ila lillah. Ternyata inil hukmu ila lillah, itu difahami betul yang menetapkan syariat, tidak boleh yang menghalalkan dan yang mengharamkan kecuali siapa? Allah, kan begitu. Tidak boleh menetapkan mana yang fardu, mana yang bukan kecuali siapa? Allah. Itu maknanya inil hukmu illa lillah. Adapun masalah hukum, ya, masalah hukum terjadi perseteruan tadi yang Allah perintahkan, diutus utusan dari pihak putri, diutus putusan dari pihak putra. Siapa yang diutus? Kan begitu. Berarti ada utusan. Kan demikian. Ini bantahan kepada syubhatnya mereka. Dan para ulama menyebutkan bahwa ayat tadi yang disebutkan huwallazi anzal 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat, ini konteks yang barakallahu fikum ketika Allah mengatakan fa ammal ladina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabihu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wilih, adanya orang-orang khawarij yang ingin menarik-narik ayat yang di situ apa sesungguhnya perihal-perihal yang mengandung kepada mutasyabih, kemudian dia cari-cari untuk menimbulkan apa fitnah wa ibtigha' ta'wili dan mencari-cari takwilnya. Naam. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah dengan sekian banyak masalah-masalah yang ada terjawabkan, dan hati-hati dari perihal tersebut. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka kita kembali kalau pada poin yang disebutkan oleh muallif dalam hal ini Imam Ahmad Tarkul Bidah, maka di sana juga perintah untuk berhati-hati dari apa? Pembawa kebid'ahan atau yang disebut dengan ahlu apa? Al-bid'ah. Hati-hati pula orang-orang yang mereka itu dalam beragama membuat suatu penafsiran-penafsiran yang seolah-olah itu indah. Mentakwil tentang hadis Nabi. Contoh. Mentakwil tentang hadis Nabi. Inna asyadal bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian al-mutamassik bisunnati qabidul jamar. Orang yang barakallahu fikum mendapatkan ujian yang berat itu para nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian orang yang berpegang teguh kepada sunnahku itu seperti memegang bara api. Yaitu apa? Berat ternyata. Imam Malik ketika disebutkan bahwa agama ini dibuat permainan, inna sanulki alaika qaulan tsaqila, agama ini berat, hendaknya serius mempelajarinya, mengamalkannya, kan begitu, penuh resiko. Nah katanya kalau ingin mengajari penuh resiko ya dari kecil ya, sampai sebagian memahami masalah khitan, dan ini dipraktekkan oleh sebagian yang mereka menginduknya katanya ingin menghidupkan sunnah. Anak-anak juga diajari sunnah. Sunnah bagaimana menahan rasa berat dan resiko ketika menjalankan sunnah. Yaitu diterapkan khitan tanpa dibius. Biar anak saya tahu jerih payahnya menahan menjalankan sunnah. Kan begitu ya istilahnya. Gitu. Wah, alhamdulillah anaknya diam. Enggak ngomong, bi kamu dulu lah bi, kan gitu ya. Biar yang tahu jerih payahnya sunnah. Bahwa orang kalau dikhitan itu enggak dibius itu sakit, kan begitu ya. Ya subhanallah, cara dari mana itu, kan begitu ya. Cara dari mana seperti itu. Fa Allah musta'an. Hal-hal lain yang tentunya dalam kehidupan seolah-olah seorang itu ingin menghidupkan sunnah, ingin kemudian barakallahu fikum menampakkan kepada sunnah-sunnah Nabi, ternyata pada dasarnya itu hanya gaya. Sebagian kita ingatkan masalah rambut, pemanjangan rambut. Ya akhi, ya kita tinggal di komunitas, ada orang-orang yang menyoroti, antum sholat di masjid, di sama kita kalau orang nanti memandang seperti itu, ya ini kan sunnah. Loh, ya orang kan melihatnya nanti bagaimana, ya biarlah saya sendiri yang dilihat aneh katanya. Subhanallah, kembali ke tempat pekerjaannya, ditegur sama abang atasannya. Kamu kalau memang tetap bekerja di sini ya tolong dicukur. Dia cukur, subhanallah. Di lingkungan kita dia menolak mencukur, di tempat kerjanya lebih tunduk. Kira-kira seperti itu model apa alusunah, kan begitu ya. Iya. Lebih tunduk, takut dengan apa yang dia hadapi dalam kasus kerjanya. Mungkin dia akan dikeluarkan. Kan begitu. Di komunitas kita, kita ingatkan ya. Jangan ibaratnya kayak pendekar apa namanya? Yang rambutnya panjang. Pernah melihat pendekar ya? Rambutnya panjang begitu ya, nanti imamahnya kadang-kadang dari taplak meja, kan begitu ya, bajunya balapan, kan begitu. Tampilan-tampilan barakallahu fikum hendaknya yang santun, tidak melarang seorang berjubah, itu tetap perkara ta'asi bihadin nabi. Kemudian seorang berimamah, jadikan itu sebagai perkara yang dikatakan ta'asian bihadin nabi, bukan semata-mata bahwa harus, kan begitu ya. Naam, dan seterusnya, dan seterusnya. Pak barakallahu fikum, betul dalam menjalankan agama penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan, tetapi jangan sampai resiko-resiko yang kita jalani tadi karena kesalahan, kekeliruan, dan kecerobohan daripada kita semua, dan kita berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.